Di antara sahabat dulu tuh ada adegan ya, sahabat-sahabat yang miskin demo. Datang satu kelompok sahabat miskin namanya Ahlus Sufah, datang menemui Rasulullah terus mengatakan, "Ya Rasulullah, orang kaya sudah memborong pahala." Kata Nabi, "Gimana caranya orang kaya memborong pahala?" Kata orang miskin, "Kalau kami sholat, mereka sholat. Kalau kami puasa, mereka puasa. Tapi kalau mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Sehingga mereka memborong banyak pahala." Jadi dulu kecemburuan orang miskin kepada orang kaya bukan kekayaannya, tetapi amal soleh dengan kekayaan itu. Kan la hasada illa fitnatain. Gak boleh kita cemburu kecuali terhadap dua orang. Yang pertama orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Yang kedua orang yang berharta dan menginfakkan hartanya. Sehingga orang miskin demo karena cemburu kepada orang kaya yang bisa beramal dengan harta mereka. "Ya Rasulullah, orang kaya sudah memborong pahala. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah." Kemudian Nabi mengatakan, "Setiap senyum itu sedekah. Setiap ucapan yang baik itu sedekah. Kemudian setiap tasbih itu sedekah. Setiap tahmid itu sedekah. Setiap takbir dan tahlil itu sedekah. Oh, bisa sedekah dengan kata-kata yang baik, bisa tersenyum, bisa sedekah. Memindahkan duri dari jalan, bisa sedekah. Oh iya. Tapi lama-lama mikir juga, kalau gitu orang kaya juga bisa ya Rasulullah." Baru Rasulullah mengatakan, "Janganlah kalian cemburu terhadap karunia Allah kepada sebagian kalian yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain."